Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Lianna alwaqt baqiya qalilan, fanaqra min kitab at-tauhid bi syarhihi Fath al-Majid. Wasalna ila qawlihi فإن هؤلاء الجهمية قال رحمه الله فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصف به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله. Kata beliau, sesungguhnya mereka para Jahmiyah dan para pengikut-pengikut mereka yang mencocoki mereka, wa man wafaqahum, yang mencocoki mereka ala ta'til, dan semua aliran-aliran yang mencocoki Jahmiyah dalam menolak sifat. Apa di antaranya? Man wafaqat al-Jahmiyah. Naam, Mu'tazilah wa Asy'ariyah wa ghairuhum. Haulai jahadu, mereka semua menentang apa yang Allah sifatkan dengannya dirinya dan apa yang disifatkan dengannya oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaitu menolak dari sifat-sifat kamalihi, sifat-sifat kesempurnaan, wa nu'uti jalalihi, dan sifat-sifat kemuliaan. وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم. Mereka membangun penolakan mereka terhadap sifat-sifat Allah di atas pondasi yang batil, على أصل باطل, di atas dasar yang batil yang mereka buat. أصلوه من عند أنفسهم, yang mereka buat usul tadi dari sisi mereka sendiri. Faqalu, maka mereka berkata, hadihi as-sifatu hiya sifatul ajsam, katanya. Bahwa sifat-sifat tersebut sifat-sifat ajsam yang menunjukkan adanya jisim. Mereka menolak karena mereka punya prinsip dasar yang mereka bikin sendiri, bahwasanya benda-benda itu ada yang jisim, ada yang jirim. Jisim itu seperti bangku, meja, segala macam, ada bentuknya, ada bendanya, bisa diraba, itu dikatakan jisim. Sedangkan yang tidak bisa diraba, abstrak, namanya jirim. Seperti malaikat dan jin. Kemudian mereka berkata, dengan prinsip ini, kata mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin ada jisim, tidak mungkin memiliki sifat jisim. Maka ketika mereka membaca tangan Allah, kalau ada tangannya berarti jisim, gak mungkin. Ketika membaca wajah Allah, kalau ada wajah berarti jisim, gak mungkin. Semuanya ditolak karena mereka sudah berkata Allah bukan jisim. Entah dari mana mereka katakan seperti itu. Biasanya mereka akan katakan dengan alasan kalau jisim nanti sama dengan makhluk. Padahal tidak mesti. Namun karena ahli sunnah tidak pernah mendapati kata jisim di dalam Quran wala sunnah untuk Allah, maka mereka berkata kami tidak peduli apakah itu jirim atau jisim, kalau itu sifat Allah tersebut dalam Quran, amanna bihi. Sami wala haraj, silakan kalian namakan, urusan kalian, tetapi kami beriman dengan apa kata Allah dalam Quran dan apa kata Allah dalam hadis. Maka mereka berkata, inna hadhihi sifat hiya sifatul ajsam. Ada tangan, ada kaki, itu jisim, kata mereka. Fayalzam min isbatiha an yakuna Allah jisman, maka konsekuensinya kalau kita menisbatkan sifat tadi kepada Allah, berarti Allah jisim, kata mereka. Bikin pondasi sendiri, kemudian membangun sendiri, kemudian menolak ayat dan hadis yang tidak sesuai dengan bangunan mereka. Ini kan aneh. Bukan sebaliknya, Quran dan Sunnah dijadikan sebagai dasar, kemudian membangun pemahaman di atasnya. Seharusnya seperti itu. Tapi mereka tidak. Justru membangun pemahamannya di atas dasar yang mereka bikin sendiri. Hada man sya'u dhalali uqulihim. Ini adalah tempat tumbuhnya kesesatan dari akal-akal mereka. Lam yafhamu min sifatillah illa ma fahimuhu min khasa'is sifatil makhluqin. Mereka tidak mau memahami sifat-sifat Allah kecuali dengan apa yang mereka pahami dari kekhususan-kekhususan makhluk. Mana itu? Mereka tidak memahami kecuali apa yang mereka pahami dari sifat-sifat makhluk. Yang mana? Tadi kalian bilang bahwa benda itu ada jisim, ada jirim. Itu emang bicara makhluk atau bicara khalik? Hah? Makhluk kan? Lah jangan diukur. Allah berarti jirim apa jisim? Jangan. Barangkali ada yang bukan jisim, bukan jirim. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin saja. Zat Allah tidak sama dengan makhluknya. Zat Allah tidak sama dengan makhluknya, maka jangan kamu samakan dengan istilah-istilah tadi. Dan kaidah-kaidah makhluk jangan dipakai untuk mengukur Allah. Itu kesalahan mereka. Maka dikatakan di sini, ma fahimuhu, mereka tidak memahaminya kecuali dengan apa yang mereka pahami tentang makhluk. Fashabbahu Allah fi ibtida'i ra'yihimul fasid bi khalqihi. Berarti mereka sudah menyerupakan Allah, syabbahu Allah. Sudah menyerupakan Allah fi ibtida'i ra'yihim, dalam permulaan pendapat mereka. Dari awal pendapat mereka yang rusak, mereka sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Mengapa? Karena kalian pakai kaidah makhluk. Karena kalian pakai kaidah makhluk, berarti kalian sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, sama dengan amsaluhum min muawwilin, minal muawwilin. Tadi kan mu'attilin, penolak sifat. Yang muawwil juga sama. Kenapa yad ditakwilkan kekuatan? Kenapa wajah kalian takwilkan kepada makna lain? Kenapa istawa di atas arasy yang kalian tafsirkan dengan makna lain? Apa jawaban mereka? Kalau Allah punya tangan, berarti sama dengan makhluk. Nah, di situ kalian sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Tangan Allah ya tidak sama dengan tangan makhluk. Jadi mereka ketika bicara tangan Allah, mereka bayangkan, berarti kayak gini. Oh, enggak mungkin. Ayatnya ditolak. Jangan ayatnya yang ditolak, otakmu yang ditolak. Otakmu yang tadi berpikir, tangan Allah, berarti ada jarinya, ada bulu anunya, ada urat-urat begini, ada. Lah itu kepalamu yang bilang begitu. Yang ditolak jangan ayatnya. Pikiran kamu tadi kamu tolak. Ah, tidak mungkin. Allah tidak sama dengan makhluk. Maka tangannya tidak sama dengan makhluk. Selesai lah permasalahan. Tetapi tidak. Mereka bukan menyalahkan pikirannya. Allah punya tangan. Langsung melihat tangannya sendiri. Ah, gak mungkin Allah punya tangan. Ayat ini salah. Gak mungkin. Masa ayat salah? Oh, kalau begitu bukan salah sih. Benar, ya. Tetapi mungkin ya maksudnya kekuatan, bukan tangan. Ditolak makna tangan oleh mereka. Dengan alasan, di pikiran mereka kalau tangan kayak gini, disitulah kesalahan mereka. Sama dengan yang tadi, mislan bimislin, persis ya, wajhan biwajhin. Kalau mereka ini awal pertama sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau dikatakan niat berarti kayak makhluk. Itulah kesalahan mereka. Barakallahu fikum. Kembali pada kita. Fashabbahu Allah fi ibtida'i ra'yihimul fasid bi khalqihi. Berarti mereka menyamakan Allah di awal pertama pendapat mereka yang rusak dengan makhluk, menyamakan dengan makhluk. Tsumma attaluhu min sifati kamalihi, kemudian menolak sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyabbahuhu bin naqisat, yang akhirnya mereka menyamakannya dengan naqisat, dengan makhluk yang serba kurang. Wasyabbahu thalisan bikulli naqisan aw ma'dumin, yang berarti mereka menyamakan yang ketiga, yaitu dengan benda makhluk yang kurang sempurna atau dengan yang tidak ada. Lihat ikhwan ibn azam, berapa kesalahan mereka. Pertama, menyamakan dengan makhluk. Kalau tangannya seperti kita. Kedua, tolak sifatnya di kedua. Yang ketiga, berarti setelah mereka tolak sifat-sifat tadi, berarti mereka menyerupakan Allah dengan naqisat. Orang atau makhluk yang tidak bisa menggenggam, lemah, dengan kata lain cacat, naqis, naqisat. Maka kita akan berbicara dengan qiyas aulawi. Ini dibolehkan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Apa qiyas aulawi? Kalau pada makhluk saja sifat kelemahan, enggak punya tangan, enggak bisa menggenggam, itu kelemahan. Maka kita akan katakan, bagi Allah lebih-lebih lagi, tidak mungkin Allah lemah. Maka Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah." Bumi seluruhnya digenggam dengan tangan Allah. Sedangkan langit-langit matwiyatun biyamini, digulung dengan tangan kanannya. Ayib. Dari sisi ukuran saja sudah jauh berbeda. Bentuknya pasti tidak sama. Pasti. Karena Allah laisa kamitslihi syai. Bagaimana mungkin tangan makhluk yang lemah ini bisa menggenggam bumi? Bagaimana mungkin tangan yang lemah ini bisa menggulung langit? Barakallahu fikum. Maka tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Allah katakan nanti bumi seluruhnya qabdatuhu yaumil qiyamah. Ayat yang kedua. Dalil yang kedua maksudnya. Rasulullah SAW menyatakan bahwa hati-hati manusia baina usba'aini min asabi'ir rahman, di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Kalau bentuknya kayak bentuk tanganmu, ya enggak akan bisa memegang seluruh hati-hati manusia. Ya enggak mungkin. Mustahil. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Rasulullah SAW menyatakan baina asbu'aini min asabi'ir rahman, di antara dua jemari Allah, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Yang ini dijadikan beriman, yang ini dijadikan kafir, yang ini dijadikan sadar, yang ini dijadikan sesat, ila akhirih, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi usbu'aihi, dengan dua jemarinya yang tentunya tidak sama dengan jemari makhluk, yang pasti tidak sama. Maka kita panggil Allah dengan kalimat ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati. Ikhwan fillah na'azakumullah. Dengan kita memejamkan mata, bentuknya kayak apa, jangan kalian pikirkan. Bighaddin nadar an syaklihi, bighaddin nadar an suratihi. Dengan kita tidak melihat bentuknya kayak apa, seperti apa, dan lain-lain, enggak tahu. Karena kita tidak sanggup memikirkan zat Allah. Yang pasti, Quran benar. Allah menggenggam bumi yaumil qiyamah. Yang pasti, Quran ucapan Allah dan Allah maha benar. Bahwasanya langit digulung dengan tangan kanannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ucapan Rasulullah, dan beliau sadiqul amin, wa sadiqul masduq, sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahwa hati-hati manusia di dua jemari Allah. Mau apa lagi? Enggak bisa kita menolak ayat, enggak bisa menolak hadis. Bighadin nadar an kaifiyatihi. Dengan kita tidak perlu memikirkan kayak apa, seperti apa bentuknya. Karena enggak akan sanggup. Kenapa enggak akan sanggup? Karena manusia otaknya hanya sekepal ini dan hanya tahu apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diraba. Tidak tahu selain itu. Sedangkan yang didengar, yang dilihat dan yang diraba semuanya makhluk. Iya Pak, iya. Maka kalau orang berpikir kaya apa, mesti pikirannya akan menjawab, mungkinkah kaya ini? Yang dilihat, mungkinkah kaya itu? Yang didengar, mungkinkah seperti yang kita raba? Mungkinkah yang kita rasakan seperti angin? Oh, mungkin seperti cahaya yang sering kita lihat. Ikhwan ibn na'azakullah, Allahu nur. Allah disebut cahaya, tapi apakah seperti cahaya matahari? Apakah Allah seperti matahari? Tidak, tidak sama. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian pegang dengan tanganmu, semuanya makhlukun yukhlaq. Makhlukun yukhlaq. Bukan khaliq. Sedangkan khaliq tidak sama dengan makhluk. Maka berarti akalmu enggak kepake untuk berbicara hal gaib. Akalmu enggak bisa memikirkan kaifiyah bentuknya seperti apa, enggak bisa. Kembali kepada kitab. Qala rahimahullah, fashabbahu awalan wa'attaluhu thanian wa shabbahuhu thalithan bikulli naqisin aw ma'dumin. Mereka serupakan di awal pertama, mereka tolak sifatnya di perkara kedua, kemudian mereka serupakan setelah ditolak sifat-sifatnya, berarti diserupakan dengan yang naqisat, yang cacat. Diserupakan dengan yang ma'dum, yang tidak ada. Kalau menyatakan Allah tidak mungkin melihat, berarti buta, cacat. Masa Allah bisa mendengar? Tidak mungkin, nanti seperti makhluk. Berarti kamu samakan dengan yang tuli. Allah tidak mungkin berada di atas arasnya. Berarti Allah di sini bersama makhluk. Itu juga rendah, tidak tinggi. Kalau di atas makhluk ya kan tinggi, Allah maha tinggi. Kalau mereka menolak sifat-sifat tadi, berarti menyamakan dengan apa? Dengan yang cacat, naqisat. Atau ditolak seluruhnya. Kami beriman, kata mereka, kami percaya Allah punya nama, tapi sifatnya gak ada. Jadi Allah tidak besar, tapi tidak kecil. Tidak melihat, tapi tidak buta. Tidak mendengar, tapi bukan berarti kita menyatakan tuli. Tidak tuli, tidak mendengar. Tidak sampai seluruh sifat begitu kan. Tidak memiliki dan tidak pula memiliki. Akhirnya barakallahu fikum, mereka menyamakan dengan apa? Dengan yang tidak ada. Menyamakan dengan apa? Dengan al-ma'dum, yang tidak ada. Fataraku madalla alal kitab wa sunnah, maka mereka pun meninggalkan apa yang ditunjukkan dalam kitab dan sunnah, min itsbati ma wasafa Allah bihi nafsuhu wa wasafa bihi rasuluhu ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Akhirnya mereka menolak kitab dan sunnah, mereka tidak mau menetapkan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya, dan tidak mau pula menerima apa yang disifatkan oleh rasulnya terhadap Rabb-nya dengan sesuai apa yang pantas bagi Allah dengan keagungannya dan kemuliaannya. Mereka semua menolak yang demikian. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah kesudahan para mu'attilin. Demikianlah kesudahan para mu'awwilin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.